isti. Hadi suri li zri gardi zri mara yawi. Hada sultni ghidu tigi dufan sti. Ikhruz gini lagi sbaba ku istwi. Argazik shvil hem mentu gertari tli. Amani gradi jarai muddin ula lkri. Ah, yeah.